Gak ada, gak ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita berjumpa di acara kita, acara penyejuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji kembali, berusaha untuk menyadarkan diri kita terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut kepada kita untuk melakukan hal-hal terbaik di dalam kehidupan ini. Di dalam ayat pembahasan kita pada hari ini, ayat ke-46 dari surat Al-Kahfi, kita akan mendapatkan satu keterangan apa yang terbaik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat ke-46 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwa istri kita, anak-anak kita, harta kita, rumah, mobil, semua fasilitas yang kita miliki, jabatan, kekuasaan, pangkat dan sebagainya itu hanyalah merupakan zinatul hayatid dunia, perhiasan kehidupan, hanya sekedar hiasan, bukan hakikat daripada kehidupan itu sendiri. Apa yang menjadi hakikat kehidupan? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Allah berusaha untuk mendudukkan persepsi kita terhadap kehidupan yang sedang kita jalani. Jangan salah pandang atau jangan salah persepsi, karena akan membuat kehidupan kita akan menjadi sangat susah. Ya, bahwa anak-anak, istri, harta kekayaan adalah zinatul hayatid dunia, perhiasan dunia yang hanya akan membuat kita bahagia tapi bukan kebahagiaan yang hakiki. Kita akan senang melihat anak kita, akan tetapi jangan salah, tidak bukan merupakan kesenangan yang hakiki. Kita akan sangat senang kalau kita punya rumah, punya mobil, punya istri yang cantik, akan tetapi kesenangan itu hanya merupakan hal yang sifatnya sementara, karena ada kesenangan hakiki dan kebahagiaan hakiki yang Allah Subhanahu wa taala sudah informasikan kepada kita, sebagaimana yang salah satunya terdapat di dalam keterangan ayat ini. Ya, kenapa manusia bisa salah pandang, salah persepsi ketika melihat dunia ini dengan segala perhiasannya sebagai satu-satunya tujuan di dalam kehidupannya? Itu karena memang secara fitrahnya manusia sangat cenderung dan sangat senang kepada itu semua. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati dan seterusnya, bahwa manusia itu secara fitrah dan narulinya itu dihiasi dengan kecintaan terhadap syahwat, baik itu terhadap perempuan, anak-anak, emas, perak, jabatan dan sebagainya. Jadi wajar kalau misalnya kita sangat suka terhadap itu semua. Dan merupakan suatu hal yang tidak wajar kalau ada orang yang mengatakan, saya tidak perlu istri, saya tidak perlu anak, saya tidak perlu harta. Ya, ini sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, di mana salah satu sahabat Rasulullah tidak suka dengan itu semua, yang bahkan membuat Rasulullah marah begitu. Saya tidur, saya salat tapi saya tidur, saya adalah orang yang terbaik tapi saya menikah, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan salah persepsi, bukan berarti ini semua adalah syaitan, bukan berarti ini semua adalah tujuan dan klimaks kehidupan. Karena ada orang yang salah pandang, tidak usah punya istri, karena yang namanya perempuan itu akan menjebak kita ke dalam perbuatan syaitan. Wanita itu adalah syaitan, ini yang lebih keras lagi. Ini semua adalah pandangan yang salah. Karena sebenarnya seluruh fasilitas kehidupan ini, anak-anak kita, istri kita, harta kekayaan kita, sebenarnya adalah ladang bagi kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa itu? Di dalam keterangan Al-Quran dan hadis banyak sekali keterangannya bahwa anak-anak itu akan menjadi salah satu kunci surgamu. Ya, anak-anak, istri kita akan menjadi, keluarga kita akan menjadi salah satu kunci surga. Wallazina amanu wa tabi'atuhum zurriyyatuhum biiman alhaqna bihim zurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai. Ya. Orang-orang yang beriman dan kemudian diikuti oleh anak-anak mereka, ya, dalam keadaan beriman, mereka akan mendapatkan tempat yang terbaik, ya. Bahkan di dalam keterangan hadis nanti satu ketika ada orang tua yang terkejut ketika Allah memasukkannya ke dalam surga dengan segala fasilitas yang begitu sangat mewah, sedangkan dia melihat bahwa perbuatannya biasa-biasa saja di dunia. Ketika ia bertanya kepada Allah, Allah mengatakan, ini karena engkau sudah mendidik anak dan istrimu dengan didikan yang baik, mereka menjadi anak yang soleh dan istri yang baik, maka engkau berhak untuk mendapatkan fasilitas yang jauh lebih baik. Jadi sebenarnya anak dan istri, keluarga kita adalah kunci surga kita untuk mendapatkan kebaikan. Dan apa hal yang harus kita lakukan? Maka bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 46 dari surah Al-Kahfi ini sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Ustaz Perdana, perhiasan yang terdapat di dalam harta dan anak itu bukanlah suatu hal yang negatif. Ia adalah suatu hal yang positif bila dibingkai dengan walbaqiyatus sholihatu, dibingkai dengan kesolehan. Harta menjadi suatu hal yang baik bila harta itu baik. Anak menjadi suatu hal yang baik bila anak itu soleh. Maka ada manusia yang berpikir yang penting banyak, banyak harta, banyak anak. Apakah memperolehannya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, itu nomor dua. Bagi Islam ini salah. Harta dan anak itu menjadi baik bila diperoleh dengan cara-cara yang baik, bila digunakan untuk hal-hal yang baik. Jadi di tahun 2012 ini Allah mengingatkan kepada kita, ada yang baik menurut manusia secara umum, ada yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Inda rabbika. Yang baik menurut Tuhan itu yang harus kita pahami menjadi yang baik menurut kita. Belum tentu baik menurut manusia itu baik menurut kita. Belum tentu baik menurut manusia secara umum itu baik menurut Tuhan. Tapi yang baik menurut Allah, menurut Tuhan itu pasti baik menurut kita. Allah berkata kepada kita, raihlah harta sebanyak mungkin dalam bingkai membentuk kesolehan diri, dalam bentuk membentuk kesolehan komunitasmu, dalam bentuk membentuk kesolehan negaramu. Raihlah anak sebanyak mungkin yang bisa kamu didik menjadi anak-anak yang soleh demi pion-pion Islam di masa depan. Khairun inda rabbika sawaba. Maka harta dan anak ini tidak saja putus di dunia, tapi dia mengalir sampai ke akhirat. Tidak saja menjadi harapan bagi kedua orang tua, tapi nusa bangsa pun mengharap anak-anak yang cerdas, berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa. Begitu juga harta yang bermanfaat untuk pembangunan itu adalah diharapkan oleh semua orang. Wa khairun amala. Pendengar yang dimuliakan Allah, jadi target kita di tahun 2012 ini adalah kesolehan. Target kita ini bukan dunia yang singkat dan sementara ini. Target kita adalah akhirat yang kekal dan abadi. Jika kita meraih akhirat, dunia didapat. Kalau kita meraih dunia, akhirat tidak didapat. Dunia itu bisa digambarkan dengan lubuk pakam. Ketika kita berada dari medan hendak menuju akhirat yang jauh, yang dapat kita gambarkan rantau perapat. Ketika kita melewati, ketika orientasi kita akhirat, rantau perapat contohnya, maka lubuk pakam dunia akan terlewati. Tetapi ketika kita berorientasi dunia lubuk pakam, maka rantau perapat tidak pernah kita lewati. Inilah gambaran. Maka di tahun 2012 yang perlu menjadi pola pikir kita, kita harus memiliki target-target akhirat. Yang belum menunaikan ibadah haji, berpola pikirlah, saya harus memiliki harta yang banyak untuk dapat menunaikan ibadah haji. Jadi targetnya menunaikan ibadah haji bukan harta yang banyak. Karena betapa banyak orang memiliki harta yang banyak tapi tidak tersentuh hatinya sedikit pun untuk menunaikan ibadah haji. Padahal itu dananya hanya recehan dari uang dia yang triliunan rupiah. Jadi target dunia harus kita kesampingkan untuk meraih target akhirat. Saya harus membayar zakat sekian puluh juta. Artinya kita sudah pasti memiliki harta yang banyak. Karena banyak orang memiliki harta tapi enggan untuk mengeluarkan zakat mal. Saya harus memiliki banyak yatim piatu untuk saya asuh. Artinya dia memiliki harta yang banyak sehingga dia bisa membantu anak-anak yatim piatu yang terlantar. Betapa banyak orang memiliki harta tetapi yatim piatu, bahkan pengemis di pinggir jalan yang bila dia beri 1.000 rupiah akan membahagiakan, itu pun tidak dia berikan. Karena apa? Karena dia memiliki orientasi yang berbeda. Yang pertama berorientasi akhirat sehingga jiwa dan raganya ditampilkan dengan sedemikian menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, hingga dia pun hidup bahagia dan senang. Sementara tipe kedua mengejar dunia sehingga akhirat pun tidak terdapat. Inilah target-target akhirat ketika kita melihat anak kita didik dengan baik, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika betapa banyak orang mendidik anaknya menjadi seorang yang berguna menurut kacamata dunia, tetapi malah membunuh dan membuat celaka orang tua. Yakinlah kesolehan anak membahagiakan dunia akhirat. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah bahwa perhiasan dunia itu bukanlah merupakan suatu hal yang negatif, akan tetapi sebenarnya merupakan fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk menjadikannya sebagai ladang amal kebajikan kita. Oleh karena itu berkeluargalah, karena itu adalah salah satu cara kita untuk lebih cepat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Milikilah anak sebanyak-banyaknya, tapi didiklah mereka menjadi orang-orang yang salih dan salihah, karena mereka lah yang kelak akan menggiring kita ke tingkatan surga yang jauh lebih tinggi. Milikilah harta, milikilah pangkat, jabatan dan sebagainya, akan tetapi pergunakanlah itu untuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan perhiasan dunia sebagai bumerang bagi kita yang akhirnya hanya akan membuat kita terjerembab masuk ke dalam neraka, akan tetapi jadikan dia sebagai salah satu senjata kita atau kunci surga buat kita untuk lebih cepat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat disampaikan. Terima kasih atas pendengarannya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak. Masyaallah.